sudah hadir imam Idris yang terpaksa datang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disebutkan ciri-ciri Idris tersebut, kemudian Idris diberi pertanyaan, kemudian Idris menjawabnya. Pertanyaannya bagaimana derajat hadis ini? Saya tidak tahu, saya tidak ingat secara persis hadis yang dimaksud di luar. Yang saya ingat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu hadisnya sesuai bahwa beliau pernah ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kurma-kurma zakat. Kurma yang dikumpulkan sebagai zakat di Tarbiyah Zaitun Ma. Beliau ditugasi untuk menjaga. Malam-malam datang orang tua, tiba-tiba mengambil tanpa izin terlebih dahulu. Tangkap oleh Abu Hurairah, kemudian dia dikatakan kepadanya, saya akan laporkan sama Abu Hurairah dulu. Lalu si orang tua ini mengelas, jangan, saya orang yang punya banyak tanggungan saya untuk makanan ini. Lepaskan saya tidak akan kembali lagi. Keesokan harinya, diceritakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah, keesokan harinya ketika bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah bertanya, apa yang semalam dilakukan oleh orang yang kamu tangkap? Ya Rasulullah, dia memerlukan, dia punya anak banyak, punya istri, dia membutuhkan makanan. Saya pun merasa itu dan saya lepaskan. Dia berjanji tidak akan memberi lagi. Nanti malam dia akan memberi lagi. Malamnya datang lagi dan dia kembali mengambil mengulang perbuatannya. Dan kembali ditangkap oleh orang Rasulullah. Dan akan dilaporkan kepada Rasulullah, tapi dia kembali memelas-melas. Dan berjanji tidak akan mengulanginya. Esokan harinya, Rasulullah kembali bertanya, apa yang semalam dilakukan oleh orang yang kamu tangkap? Dan dijelaskan oleh Abu Hurairah, dan Rasulullah katakan, dia bohong. Nanti malam dia akan kembali. Malam yang ketiga, kembali dia ulangi perbuatannya dan ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian, saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah, maka orang ini pun memelas dan mengatakan, sudahlah, lepaskan saya. Nanti kamu saya ajari sebuah bacaan yang kalau kamu baca di malam hari, maka semalaman kamu akan terlindung dan tidak akan diganggu oleh setan sampai subuh. Apa itu? Baca ayat kursi. Air dilepas. Besok paginya, ketemu lagi di rumah Rasulullah, ditanya, ya Rasulullah, dia mengatakan begini, dan dia mengajariku. Yaitu membaca ekspos itu sebelum tidur, dan itu kalau saya baca nanti pada yang lalu alaikan ya Allah ihafid wala yakrab buka syaitan kata kusbih Allah akan senantiasa menjagamu dan kau tidak akan dekat oleh syaitan sampai subuh. Kata komandan Rasulullah sadaqakan wa huwa kadhib. Kali ini dia jujur padahal dia itu sangat pembohong. Ada faedah dari hadis. Bagian ahli bid'ah berdalil, tuh sudah belajar dari Iblis. Itu kan sunnahnya dari syaitan, itu syaitan kata Rasulullah. Pada waktu bahwa jatuh, syaitan itu menjelma dalam rupa manusia. Dia ngajari kamu. Apa iya kita boleh belajar dari syaitan? Apa iya Rasulullah belajar dari Iblis? Andai Rasulullah tidak menerima ajaran Iblis itu, jadi sunnah gak ya? Andai ketika diceritakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, gajah, bohong, gak benar itu. Apakah itu menjadi sunnah? Apakah itu menjadi sesuatu yang dianjurkan untuk kita baca menjelang tidur? Jadi dalilnya itu bukan karena Iblis yang ajar, tapi karena Rasulullah menyetujui. Anugerah juga begitu hati-hati. Anda baru tahu ini tidak akan menjadi dalil kecuali karena Rasulullah mengiyakan. Demikian juga mereka akan berdalil dengan perbuatan salah seorang sahabat yang beristihad dalam hal ibadah. Kemudian dari itu dijadikan sebagai alasan kita boleh beristihad dalam hal ibadah, nambah-nambah bacaan, rekayasa bacaan, Itu ada sahabat yang ketika iktidal, setelah dia mengucapkan Allahu liman hamidah, dia menambahkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan seterusnya. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, tadi siapa yang mengatakan begitu? Sungguh saya melihat 33 malaikat berebut untuk mencatatnya sebagai amal sholat. Maka berdalil dengan kisah ini, itu boleh jika itu beristihad dalam hal-hal ibadah. Bikin zikir, bikin lafal-lafal. Itu buktinya Rasulullah memuji perbuatannya, sahabatnya. Jawabannya gampang. Ya itu terjadi di zaman Rasulullah, diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipuji oleh beliau, makanya jadi sunnah. Sunnah apa namanya? Takririyah. Nah kalau perbuatan antum ini sejak kapan? Pernah kok ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya berbuat begini bagaimana menurutmu? Adakah pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Adakah persetujuan dari Rasulullah SAW terhadap perbuatan ini? Kalau ada mana? Kalau nggak ada kok mau dikiaskan ketemu di mana? Dia ma'al farid menyamakan dua hal yang berbeda. Dan itu sudah istilah tidak bisa dianggap muktabar. Bukan, jadi itu tergantung metode apa yang digunakan untuk mengukur. Ada sebagian ulama yang menggunakan acuan berupa stok yang memang ada sanadnya. Stok yang bersanad sampai ke zaman Nabi SAW. Artinya bukan stok itu sudah sejak zaman Nabi ada, enggak. Jadi dulu ada stok gantang ya, ukuran timba yang dipakai sebagai takaran satu sok itu, kemudian direpro berkali-kali. Jadi misalnya soknya Nabi direpro, kemudian repro ini direpro lagi sampai entah berapa puluh kali, mungkin 20 kali. Nah repro yang terakhir itu di taker ternyata kira-kira 3 liter, kadang ada yang 3,1 liter. Nah tentunya cara penghitungan seperti ini akurasinya jauh lebih rendah dibandingkan. Karena apa? Karena pandaian orang dahulu dalam merepro itu nggak seperti sekarang. Jadi distorsi itu sudah berkali-kali terjadi, pasti nggak mungkin sama persis. Yang kedua kita kembalikan dengan pengertian dari sok. Sok itu mil'u kafein, sepenuh dua telapak tangan yang disatukan. Itu pengertian sok secara bahasa. Dikalikan 4. Ya, satu mud itu sepenuh dua telapak tangan yang disatukan, satu sok 4 mud. Jadi 4 kali raupan. Nah, pernah diadakan eksperimen yang saya kontak itu ada 40 orang yang disuruh meraup, kemudian hasil raupannya itu dirata-rata. Nah, ketemunya itu nggak jauh dari 2,5 liter. Kemudian ada penghitungan lain, saya lupa mekanismenya seperti apa, yang jelas itu juga tidak jauh dari 2,5 liter. Dengan cara lain, ketemu hasil yang mendekati. Tapi kalau pakai satuan atau kalau pakai sok yang diklaim sebagai sok nabawi tadi itu atau hasil tiruan dari sok nabawi, maka ketemunya 3 liter lebih. Ada sebagian ulama yang menggunakan acuan 3 liter. Nah kalau 3 liter, nanti ada efek sampingnya. Orang yang panennya kurang dari 3 liter kali 300 berapa? 900 liter. Berarti nggak kena zakat. Apa iya nggak kena zakat? Kalau ternyata yang benar, yang 2,5 gimana? Berarti dia meninggalkan rukun min arkan Islam. Memang ini masalah ijtihadiyah, karena kita enggak mungkin lagi mengetahui secara akurat berapa sebenarnya ini takarannya sudah enggak dipakai sudah sekian lama, sudah berabad-abad lamanya. Bahkan dahulu para ulama itu berusaha untuk mengkonversikan ke dalam berat. Jadi mereka mengukur dengan berapa keping uang dirham beratnya itu. Nah, ini juga muskil. Kenapa muskil? Dirham yang dipakai ini macam-macam. Uang zaman dulu enggak seperti uang zaman sekarang. Dirhamnya siapa yang jadi acuan? Dirham Islami atau dirham pra-Islam? Kemudian dirham itu ada yang tuil, ada yang kecampuran, ada yang asli dari apa namanya? Dari perak, ada yang kecampuran, dinar juga begitu. Sehingga sulit sekali untuk dipastikan berapa akuratnya. Ya, paling mending kita kembalikan dengan cara itu tadi. Dan pernah diteliti, hasilnya mendekati 2,5 liter. Kurang lebihnya segitu. Kalau antum mau membayarkan lebih dari itu, enggak apa-apa. Tapi sebagai acuan minimal nisab zakat, jangan pakai yang tinggi. Jangan pakai yang tinggi. Cari yang aman. Pendapat pertama mengatakan 900 liter itu baru masuk nisab. Yang kedua 750. 750 lumayan. Kalau dikonversikan ke kilo, ya tinggal apa, barangnya apa. Kalau beras ya, tinggal 1 liter beras sama dengan berapa kilo. Mudah. Tapi kita harus tahu liternya dulu. Kalau langsung dipatok kilo, enggak akan bisa. Berapa kilo? Lah apa dulu yang ditimbang? Beras jenisnya juga beda. Ada beras yang bagus, yang mungkin bulirnya itu kurus-kurus. Satu kilonya beda dengan beras yang gemuk-gemuk. Beda lagi dengan jagung, umpamanya. Apa yang lain. Jadi, min babil ikhtiyar, dalam rangka berhati-hati kita menggunakan satuan yang lebih ringan. Seperti sekarang antara nisab emas dengan perak, jauh sekali bedanya. Emas itu ada yang mengatakan 85 gram, ada lagi yang mengatakan 96 gram. Ada yang bilang 70 malah, sudah kena. Kalau diambil yang tengah-tengah ya 85. 85 gram emas murni itu berapa? 1 gramnya sudah 600-an ribu, itu sekitar hampir 50 juta, baru masuk nisab. Tapi kalau pakai perak itu 595 gram sudah kena zakat. Harga perak itu murah, paling 7 ribu satu gramnya. Kalikan 600, berapa itu? 95, berapa kena? Sedikit. Atau mungkin kalau nggak salah sekitar 7 juta sudah masuk gitu. Karena saya lupa ya harga perak 1 gram berapa, yang jelas sekitar 7 juta itu sudah masuk nisab. Nah, nanti mau pilih yang mana sekarang? Ada sebagian ulama yang mengatakan perak, karena perak ini lebih kuat dalilnya, dan itu lebih baik pengaruhnya untuk fuqara, karena makin banyak orang yang berzakat otomatis. Ada yang mengatakan enggak, emas, karena emas itu lebih stabil harganya. Perak ini harganya jatuh sekali sekarang. Ya, ala kulihat kalau mau berhati-hati, ya kita pakai nisabnya perak. Allahu a'lam. Terima kasih. Dalam atas, Allahumma.